menyebar wangi di kolam indah engkau bersemi, tempat berkunjung sang bidadari saat terbenam matahari. Seorang putri yang tengah mandi, air dan bunga menyibak wangi. Seorang jejaka telah bersembunyi, rumpun ia menanti. Kau datang lagi, dia kan selalu tetap menanti, ingin memetik bunga setangkai di kala bunga melati. Setangkah